bagaimana cara meruqyah yang sesuai dengan syariat. Ya, intinya antum baca Quran padanya, tidak usah banyak bicara, tidak usah mukul-mukul, ya. Ada perbuatan sebagian ulama yang memukul, yang bicara. Namun bab memukul dan bab bicara ini jangan kita buka lebar-lebar, ya. Kenapa? Nanti bisa salah. Salah bagaimana? Ya, karena kalau kita bicara dengan jinnya, kita kadang tidak tahu, bahkan sering tidak tahu dia jujur atau tidak jujur. Ya. Akhirnya malah ngobrol sama jinnya. Jinnya malah dengan itu senang dia, enggak dibacakan Quran malah ngobrol, asik ya kan? Nah. Jadi jangan begitu, baca Quran terus biar dia apa? Kepanasan, biar dia mau keluar. Ya, Nabi sendiri dulu tidak banyak bicara, Nabi mengatakan kepada jin ketiga itu yang di Utsman, bukan Utsman bin Affan, tapi Utsman yang lain. Utsman ini sering lupa ayat-ayat Quran. Jadi menghafal lupa lagi, menghafal lupa lagi, menghafal lupa lagi. Barangkali antum ada yang begitu. Iya. Ternyata ada jinnya di dalam diri Utsman. Maka Nabi katakan, "Ya syaitan, ukhruj min sadri Utsman." Ya, ya syaitan, ukhruj min sadri Utsman. Sudah. Nah, kalau meruqyah kemudian ngobrol, ya, siapa yang ngirim kamu? Ya. Dari mana masuk, gimana keluarnya? Aduh. Ya, kesenangan setannya. Saya keluar, keluar. Ya, sudah. Enggak taunya enggak keluar. Dibohongi sama jin. Nah, jadi enggak usah banyak bicara. Mukul. Kalau dulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mukul beliau. Sampai sudah lemas. Ya, tapi beliau seorang alim yang bertakwa kepada Allah, tidak menzalimi. Dan betul-betul setelah jin keluar, orangnya sehat walafiat, enggak lemes. Ya, artinya pukulan itu betul-betul kena jinnya. Kalau antum yang mukul, khawatir jinnya keluar, orangnya sudah lemes juga. Ya, ternyata kepukul-pukul antum. Ya. Jadi khawatir. Maka enggak usah yang begitu-begitu, ya. Kita bacakan saja Quran supaya jinnya keluar. Baik, jadi itu maksudnya, bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi kekhawatiran-kekhawatiran karena bisa jadi akhirnya kita salah.